Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara, untuk berjalan bersama berusaha menggapai surga. Alhamdulillah. Dan pujian kita ini bukan hanya sebuah seremoni biasa pembukaan kajian pakai alhamdulillah, bukan, tapi kita ucapkan alhamdulillah tersebut, dan bukan hanya saya pribadi, tapi hendaknya juga teman-teman semua mengucapkan hal tersebut ikhlas dari lubuk hatinya yang terdalam agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Teman-teman semua, pada kesempatan sore hari ini kita membahas tentang apa? Jangan lupa bekalmu. Bekalnya apa? Bekalnya apa? Belum tahu. Bekalnya apa ini nanti? Sudah baca belum? Belum ya? Bekalnya adalah takwa. Bekalnya adalah takwa. Apa sih istimewanya kita membahas takwa? Ada yang tahu? Kenapa kita harus membahas takwa sore hari ini? Apa alasannya? Ada yang tahu? Ada hadiah ini. Berapa? 3. Ada 3 hadiah. Insyaallah disediakan bagi teman-teman yang bisa menjawab. Walaupun salah, nanti tetap tidak dikasih hadiah. Jawabannya yang benar yang dikasih hadiah insyaallah. Ada yang tahu alasannya kenapa kita harus membahas takwa, teman-teman? Bekal kita adalah takwa. Kenapa kita harus belajar atau mempelajari tentang takwa ini, teman-teman? Salah satu jawabannya sudah disampaikan oleh teman kita. Ada jawaban yang lain, bahwa kalau kita sedang membahas tentang wali-wali Allah, membahas apa? Wali-wali Allah, syarat terpenting di sana, salah satu di antara 2 syarat terpenting di sana adalah takwa ini. Seorang yang ingin menjadi wali-wali Allah harus punya salah satu di antara keduanya, yaitu takwa. Siapa yang tahu bahwasannya takwa itu menjadi syarat wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Takwa adalah syarat dari wali-wali Allah Ta'ala. Belum ada? Baik, kita sebutkan. Di dalam surat Yunus ayat 62-63. Di sini sepertinya juga belum ada. Surat Yunus ayat berapa? 62-63. Sudah ada yang bisa nebak bunyi ayatnya? Belum juga. Kita sebutkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu tadi ayatnya tentang wali-wali Allah syaratnya adalah takwa. Ada yang bisa menyebutkan artinya? Tadi ayatnya enggak bisa, enggak apa-apa. Sekarang artinya ada yang bisa? Biar hadiahnya habis. Biar hadiahnya habis. Ayo Mas. Fadol. Enggak jadi. Baik, kita sebutkan artinya. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka juga tidak perlu bersedih hati. Khawatir apa yang akan terjadi di masa depan, khawatir apa yang ditinggalkan. Misalkan seorang mati meninggal dunia, khawatir nanti akan ada apa di alam kubur, gak tahu. Dan dia juga bersedih hati misalkan meninggalkan keluarganya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan dua hal tersebut. Gak perlu khawatir di masa depan, gak perlu juga bersedih hati dari apa yang dia tinggalkan. Bagi siapa? Wali-wali Allah. Syaratnya apa? Di ayat berikutnya, ayat 63. Seakan-akan sebelum Allah menyebutkan ayat ini, ada yang bertanya, ya Allah, siapa itu wali-wali Allah? Apa syaratnya? Di ayat 63 disebutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berarti syarat menjadi wali Allah berapa? Dua. Pertama apa? Iman. Yang kedua takwa. Berarti kita belajar ketakwaan ini setengah dari syarat untuk mendapatkan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan sebuah kaidah, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Sekali lagi ya, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Jadi kata para ulama, ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ketika membahas tentang mencintai wali-wali Allah. Antum kalau ketik di YouTube mencintai wali-wali Allah, nanti disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Zain di Istiqlal Jakarta, itu membahas tentang wali-wali Allah. Dan di sana disebutkan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan bertakwa, maka dia menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa fungsinya wali? Banyak. Di antaranya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat seorang sebagai wali, seorang yang bermukmin dan takwa tadi, kalau seorang minta akan dikasih, seorang meminta perlindungan akan dilindungi. Sebagaimana dalam hadisnya Abu Hurairah, fa'idha ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, dan seorang wali itu sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan membimbing pendengarannya. Wabasorohu alladhi yubsiru bih, dan aku akan membimbing penglihatannya. Kemudian aku akan membimbing tangannya, kakinya. Fa'idha sa'alani fa'u'tiyannah, kalau dia meminta kepadaku, aku akan beri. Wa inista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia berlindung kepadaku, akan aku lindungi. Berarti membahas takwa penting enggak ini tadi? Penting. Syarat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, kalau berdoa diberi, kalau berlindung dilindungi. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua, dia hanya berdoa kepada Allah, dengan amalannya tawassul, gua pun bisa bergeser, pintunya yang tertutup, tadinya tertutup batu besar, enggak bisa didorong dengan sebuah doa dari para aulia Allah, batu yang besar bisa geser. Maka pembahasan ini sangat penting. Nah, di sini poin pertama disebutkan takwa adalah bekal terbaik. Takwa ini bekal terbaik. Di sini disebutkan analoginya, kalau kita sedang traveling, sedang pergi jauh, maka kita butuh bekal. Kita butuh uang, kita butuh kendaraan, butuh makanan mungkin. Butuh bekal. Maka dalam perjalanan kita ke akhirat nanti, takwa ini juga menjadi bekal yang terbaik. Bahkan dalam kehidupan dunia menjadi bekal yang terbaik. Kenapa? Karena kalau seorang sudah minta dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudah memberinya. Apalagi kalau sedang terhimpit. Wa innan nasra ma'as sabri wa innal faraja ma'al karbi. Pertolongan datangnya kalau sudah ada kesempitan. Dalam kesempitan ada jalan keluar. Jadi setiap ada kesempitan dia selalu mendapatkan jalan keluarnya. Dalilnya apa di sini disebutkan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sekarang kita perlu tahu apa itu hakikat takwa. Takwa itu apa yang tadi dikatakan setengah dari syarat menjadi wali-wali Allah? Kalau berdoa dikasih, kalau berlindung dilindungi. Nah, takwa itu apa? Di sini disebutkan hakikat takwa. Dalam surat Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beriman. Kemudian salah seorang ulama ketika mendefinisikan takwa ini, di sini disebutkan siapa namanya? Tholaq bin Habib. Namanya Tholaq bin Habib, tapi itu salah nulisnya. Bacanya adalah Tholaq, lamnya tanpa fathah. Tholaq, kalau Tholaq kayak gini mentalak istri, itu artinya mentalak. Tholaq bin Habib, disukunkan lamnya. Tholaq bin Habib berkata bahwa takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, atau bisa disebut anta'budallah ala nurin minallah, tarju sawaballah, engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah pengertian takwa. Apa? Beramal ketaatan kepada Allah, tapi enggak ngawur. Di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Ini dimaui oleh Allah ataukah tidak? Allah suka saya melakukan seperti ini atau tidak? Harus berdasarkan dengan ilmu. Tidak boleh ngawur. Tadi di kampus ada kultum setelah zuhur. Dosennya menyampaikan bahwa dia pernah berkunjung ke Medan. Medan itu salah satu makanan favoritnya adalah berkaitan dengan durian. Ada yang dari Medan? Ada yang dari Medan? Benar gak? Di Medan itu salah satu makanan favoritnya adalah durian. Pucuk durian, pernah ngerti? Ya sudah, pokoknya di sana makanannya adalah durian. Dia datang sebagai dosen, sebagai tamu yang dihormati kan, dimasakkanlah sejak dari makanan pembuka sampai makanan penutup, ada duriannya semua. Dalam rangka apa? Ingin menghormati tamunya. Tapi ternyata si dosen ini kesana, yang cerita tadi siang itu, adalah seorang yang paling tidak suka dengan durian. Mencium durian pusing. Ada yang mencium durian pusing? Mencium bau durian jadi pusing. Maka ketika dia masuk pintu sudah gak kuat, dia pun pergi ke jalan. Maka dia pun bilang sama sopirnya yang nganter di sana, tolong kamu masuk dan makan itu makanan yang berbau durian itu. Sudah, untuk kamu semuanya. Ada oleh-oleh, ya sudah, untuk kamu juga. Pelajarannya apa, teman-teman? Seorang yang ingin menghormati orang lain perlu tahu orang ini dihormati seperti itu mau enggak. Jangan ngawur. Kalau ngawur malah dia nanti pusing, pergi ke jalan, enggak mau makan. Bukan karena enggak menghormati, karena enggak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kriteria apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa taala senang dan apa kriteria yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak senang. Belum tentu kita mengatakan ini adalah sebuah ibadah tanpa dalil tentunya, ya, hanya sebuah klaim ini sebuah ibadah, kemudian memastikan Allah senang. Enggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ketentuannya, mana yang bisa dijadikan sebagai ibadah, mana yang enggak bisa dijadikan ibadah. Bahkan kalau waktunya salah pun bukan menjadi ibadah. Antum sholat subuh tapi di waktu sholat duhur tanpa udzur, boleh enggak? Sholat subuhnya ibadah enggak? Ibadah. Tapi diganti di sholat duhur, boleh enggak? Enggak boleh. Makanya semua ibadah ada ketentuannya. Di sini takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Jadi bukan ngawur. Kemudian wa anta truka maksiatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas cahaya, di sini disebutkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala, takhafu iqaballah, engkau takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian takwa. Kemudian kalau ditanya takwa itu sumbernya dari mana? At-taqwa sumbernya dari mana, Mas? Takwa sumbernya dari hati. At-taqwa, bisa neruskan hadisnya? At-taqwa hahuna wa yushiru biyadihi ila sadrihi. Takwa ini di sini. Jadi harus ada bibitnya di dalam hati kita dulu. Kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Sumbernya dari hati. Kalau kita berhijrah sumbernya ikut-ikutan teman, bisa jadi nanti di tengah-tengah jalan sudah setahun dua tahun merasa letih, ngaji terus kok kayak gini terus, enggak ada perkembangannya, akhirnya jenuh dan kembali berbuat kemaksiatan lagi. Tapi kalau hijrahnya kita itu berasal dari hati kita, memang saya ingin lebih mendekat kepada Allah, entah apapun nanti di depan sana rintangan yang akan saya hadapi, tapi saya sudah mantap harus bertakwa kepada Allah, harus berhijrah, maka masih ada kemungkinan besar dia akan bisa bertahan. Kenapa? Karena sumbernya dari hati. Tapi kalau sumbernya sudah bukan dari hati, gara-gara pekerjaan misalkan, gara-gara wanita yang diidam-idamkan, hanya gara-gara perintah dari bos misalkan, bisa dipastikan atau kemungkinan besar dia akan bisa meninggalkan hijrahnya ini. Tapi takwa itu, hijrah itu harus bersumber dari hati kita. Agar apa? Agar langgeng. Agar langgeng hijrah kita. Dan Di sini di poin keempat, kita perlu minta kepada Allah hati yang bertakwa. Kenapa teman-teman? Karena seberapapun besar kemaksimalan kita untuk menjadikan takwa ada di dalam hati kita, tetap kita ini makhluk yang lemah. Setan berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam jerat-jeratnya. Anda pernah dengar cerita setan bagaimana menyesatkan manusia? Dari awal sampai akhirnya, terkadang dari perbuatan yang tidak disangka-sangka. Seorang yang beribadah 60 tahun dalam surat Al-Hasyr, dalam tafsirnya yang pernah saya sebutkan di sini kalau tidak salah, di Syarah Arba'in. Sudah ibadah 60 tahun, mau diganggu setan enggak bisa, disesatkan enggak bisa. Akhirnya dia menempuh jalan untuk menjadi peruqyah dulu. Ini ahli ibadah yang sudah 60 tahun dijadikan sebagai ahli ruqyah. Maka setan ini membuat gila seseorang wanita. Seorang wanita dibuat gila dan dibuat ada insting di saudara-saudara wanita ini bahwa yang bisa menyembuhkan hanya si ahli ibadah yang bisa ngeruqyah ini, bisa ngobatin. Setelah si wanita dibawa ke ahli ibadah yang sudah 60 tahun ini, maka dia tinggal di sana. Karena dia adalah seorang wanita, si ahli ibadahnya seorang laki-laki, ada ketertarikan. Setannya masuk dari mana? Wanita. Akhirnya berbuat zina. Setannya masuk menggoda si ahli ibadah. Kamu ini ahli ibadah, 60 tahun sudah ibadah, kok malah berbuat zina seperti ini? Kalau kamu gak mau malu, bunuh itu wanita. Sekarang mau dimasukkan dari ahli peruqyah, dimasukkan jadi pezina, sekarang mau dimasukkan jadi pembunuh. Kamu bunuh wanita itu, biar kamu gak malu. Akhirnya nuruti, dibunuhlah wanita tersebut. Dikuburkan di sebuah tempat. Karena setan gak ingin dia hanya terjatuh dalam perbuatan zina dan pembunuhan. Kalau kita belajar dosa-dosa besar, belajar klasifikasi dosa, berzina, membunuh, termasuk dosa apa? Dosa besar. Sampai kesyirikan belum? Ada kemungkinan gak orang yang berzina kemudian membunuh, walaupun dia belum bertaubat, nanti di akhirat masuk surga? Bisa gak? Masih bisa. Makanya setan gak berhenti di sini. Pengen dijatuhkan lebih dari itu. Sudah dikuburkan si wanita tersebut, setannya masuk ke mimpi saudara-saudaranya yang laki-laki membawa ke situ tadi, bahwa adik kamu tadi sudah dihamili, kemudian dibunuh oleh si ahli ibadah, kemudian dikuburkan di tempat yang begini dan begitu. Kemudian didatangi, kalau tidak salah sudah membawa, bahasa kita, polisi untuk ditangkap si ahli ibadah 60 tahun tadi. Di dalam perjalanan setelah ditangkap, datang, ditangkap, diinterogasi, ketemu ini mayatnya, dia terbukti bersalah, dibawa pergi. Mungkin dimasukkan ke dalam sel penjara misalkan. Ini bisa jadi, ini hanya bahasa penyampaian anak saja. Ditemui oleh setannya. Dia ngomong setan ini, kamu tahu gak yang membuat kamu seperti ini adalah aku. Karena kamu kemarin tak goda-goda, gak bisa goyang. Kalau kamu mau tak selamatkan, atau gak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari hal ini tadi kecuali aku. Kalau kamu mau tak selamatkan, satu syaratnya, nanti ketika keluar kamu sujud kepadaku satu kali. Berapa? Satu kali saja sujudnya. Maka dia sepakati, oh ya, oke, saya sepakat, nanti kalau sudah selamat saya sujud kepadamu. Maka dia pun sujud, dan setelah itu setannya berlepas diri. Kemudian bisa ditangkap lagi oleh polisinya, dan akhirnya dihukum bunuh mati, meninggal dunia. Masuk kemana? kalau dia melakukan perbuatan syirik, bisa masuk ke neraka. Haram baginya surga. Dan seperti inilah setan ketika menggoda manusia. Ini di dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Surat Al-Hasyr ayat 16. Maka kita perlu, ini ada doanya. Di sini disebutkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada hatiku, sucikan hatiku, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang dapat mensucikannya. Engkau adalah pemilik dan penjaganya. Ini doanya. Hadis riwayat Muslim. Kita perlu berdoa dengan doa ini, menghafalkan doa ini. Mungkin doanya cukup panjang bagi yang belum bisa bahasa Arab, bagi yang belum bisa atau terbiasa menghafal, cukup panjang. Tapi kalau sudah terbiasa, mudah di lisan. Hafalan itu antum baca ini satu bulan, setiap kali sholat lima waktu, sebulan berikutnya hafal. Ana dulu ngapalin zikir pagi petang, itu SMK ketika itu. Setiap jalan pergi ke sekolah dalam waktu 15-12 menit jalan kaki, itu di jalan sambil gini, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, atau asbahna wa asbahal mulku lillah, amsayna wa amsal mulku, sambil jalan. Sebulan atau dua bulan setelahnya ana coba ngapalin dikit-dikit. Jadi lancar ini, lidahnya jadi lancar, mudah untuk menghafal. Jadi menghafal itu tinggal diulang-ulang saja. Walaupun waktunya lama enggak apa-apa. Nanti setelah sebulan diperhatikan, berusaha dihafalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doanya. Agar kita tetap ada ketakwaan dalam hati kita. Karena tadi setan itu berusaha untuk menggoda kita semaksimal mungkin. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa selamat. Kemudian poin kelima di sini, bertakwa itu perlu ilmu. Maka kita perlu belajar bagaimana cara bertakwa. Tadi kan saat kita beribadah, tadi siapa nama ulama yang mendefinisikan takwa? Ada yang bisa? Apa mas? Tadi yang tak benerkan. Talq bin Habib. Siapa dulu nih yang jawab nih? Masnya ya, kasih hadiah. Habis, tinggal satu lagi. Alhamdulillah mas. Wan, jazakallah khairan. Sudah memperhatikan. Jadi ulama tadi namanya Talq bin Habib menyebutkan bertakwa itu adalah engkau berbuat taat kepada Allah di atas ilmu. Jadi kalau mau bertakwa ya harus berilmu. Mau bertakwa kok enggak berilmu? Ya enggak jadi takwa. Kayak tadi, mau menghormati seseorang karena daerah tersebut makanan apa namanya? Makanan favoritnya durian. Ya sudah, semua orang dianggap suka durian. Padahal ada orang-orang yang nek sekali dengan durian. Seperti itu. Perlu belajar tentang ilmu. Makanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat masyhur dari Muawiyah bin Abi Sufyan disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, maka Allah akan faqihkan. Apa maksud faqih? Dia difahamkan dan dimudahkan untuk beramal. Jadi bukan faham saja, faham dan beramal. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Difaqihkan dalam agama. Seringkali hadis ini disampaikan. Ustaz Nuzul kemarin nyampaikan enggak di UGM? Siapa yang hadir? Hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Kalau enggak salah di awal-awal juga disampaikan. Sangat sering disampaikan. Biar apa? Biar kita ini termotivasi untuk belajar. Karena yang namanya kita hidup berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala butuh ilmu. Bukan hanya waton. Bukan hanya waton, yang penting ibadah. Enggak bisa seperti itu. Harus tahu ilmunya. Dan di sini poin ke-6, berteman dengan orang-orang yang baik. Saat kita berhijrah, saat kita ingin istiqomah, maka kita perlu berteman dengan orang-orang yang baik. Syekh Abdul Razak sudah menyampaikan sebuah nasihat. Bisa antum ketik di YouTube, kunci istiqomah ada di teman dekatmu. Kunci istiqomah ada di teman dekatmu. Di situ disebutkan bahwa kunci istiqomah itu ada di teman dekatmu. Karena as-sahibu sahib. Karena yang namanya teman dekat itu akan narik. Antum kalau dekat sama seseorang, sedikit banyak antum akan terpengaruh dengan pola makannya, apa yang disukainya, kemana dia pergi, akan terpengaruh. Karena as-sahibu sahib. Kunci istiqomahmu ada, atau kunci istiqomah ada di teman dekatmu. Kemudian poin ke-7 di sini, beramal solehlah, Anda akan bertakwa. Karena tadi definisi takwa apa? Berbuat ketaatan kepada Allah di atas ilmu, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beramal soleh, kita telah mengumpulkan setengah dari peluru takwa. Setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi adalah menjauhi dari yang haram. Karena tadi wa antatruka maksiatallah takhafu iqaballah. Engkau takut, engkau tidak bermaksiat kepada Allah di atas ilmu dari Allah, ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau takut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu menggabungkan dua hal tersebut. Nah, kalau kita sudah bertakwa, disebutkanlah keutamaan-keutamaan takwa di sini. Pertama, jalan keluar dari permasalahan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan selalu ada jalan keluar baginya. Walaupun sesempit apapun jalan tersebut, misalkan antum sudah, ya Allah, udah saya enggak bisa lagi. Enggak bisa usaha lagi. Harus makan dari mana misalkan. Antum tunggu, kalau sudah antum seperti itu, tunggu saja. Kalau antum sebagai orang yang bertakwa, akan selalu ada jalan keluar. Entah diajakin ngobrol sama orang, kemudian ketemu jalan keluar. Entah misalkan kalau dulu dalam Facebook pernah ini ya, booming, memaksa Allah Subhanahu wa taala, atau kurang lebih seperti judulnya. Jadi ada orang, ibunya dulu waktu kecil tuh suka ngasih orang di SD. Jadi ibunya ini seorang guru SD. Ya, hidupnya pas-pasan lah. Tapi sama siswa-siswa yang kekurangan, dia memberi, kasih makan atau ngasih roti atau semisalnya. Nah, ibunya si guru SD ini punya seorang anak. Punya seorang anak. Udah besar. Sekarang waktu berjalan sudah beberapa tahun. Mungkin dia sudah kuliah atau sudah kerja, saya lupa di dalam cerita tersebut. Suatu hari dia kelaparan. Enggak tahu harus makan kemana. Mau beli enggak punya uang. Minta orang agak malu. Maka dia berdoa kepada Allah. Mungkin akan ada pertolongan datangnya, misalkan ada orang mau ngasih gitu ya, datang ke rumah, ketuk-ketuk misalkan, kok belum ada juga yang ngasih. Dia, ya sudah saya mau ke warung warteg, gak punya uang. Tapi dia datang aja ke warung warteg, minta, bu saya pesan ini, mau makan. Sambil berdoa, ya Allah semoga ada keajaiban, ini gak punya uang nih kalau suruh bayar, semoga ada keajaiban. Sambil makan, sambil makan. Ketika udah mau pulang ditanya sama salah seorang perwira entah TNI atau ABRI ketika itu, kamu ini ya anaknya Bu A yang dulu sering ngasih makanan kepada anak-anak yang membutuhkan. Iya pak, gitu, sambil takut-takut gitu. Dulu ibumu sering ngasih aku makanan, dan sekarang saya ini pemilik warteg sini. Kalau kamu sedang gak punya uang atau mau makan, datang aja ke warteg sini, gratis untuk kamu. Jalan keluarnya dari mana? Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini ceritanya kurang benar ya kalau yang cerita Ana. Kalau antum cari sendiri di Facebook ada ceritanya. Ceritanya seperti itu. Ana lupa judulnya, tentang memaksa Allah, atau kurang lebih seperti itu. Sangat menarik untuk dibaca, dan itu sebenarnya cerita asli. Sangat menarik. Karena Ana bukan basicnya pencerita ya, jadi kadang kalau cerita ini ngambang aja. Tapi semoga sudah memberikan isyarat tentang cerita tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar baginya, dan Allah berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa yang kita pelajari tadi bukan permasalahan sepele. Kalau kita sudah benar-benar merealisasikannya, akan ada berbagai keajaiban dalam diri kita. Sempit akan dapat kelapangan. Kemudian di sini di poin ke-10, happy ending untuk orang bertakwa. Akan ada kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Ada kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kalaupun dia di dunia kok masih malang, enggak ada yang ngasih makan, akhirnya meninggal dunia, setidaknya Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki bukti bahwa dia orang yang bertakwa. Kan kita diuji ini sebenarnya Allah ingin mencari bukti kan? Allah tahu kita ini sebagai orang yang bisa bertakwa atau enggak. Allah tahu dengan ilmunya. Tapi kenapa perlu ada ujian? Biar Allah tidak dikatakan zalim. Kenapa orang perlu diuji? Ini perlu diuji sakit misalkan. Perlu diuji kekurangan misalkan. Ada keluarganya yang meninggal misalkan. Perlu ada ujian untuk membuktikan apakah dia ini benar orang-orang yang jujur. Misalkan Allah tahu, oh orang ini enggak bisa bersabar dia misalkan. Tapi dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja nanti di akhirat kamu ini adalah bukan orang yang penyabar. Ketika divonis seperti ini, orang tadi bisa enggak jawab, "Ya Allah, mana buktinya? Belum ada sesuatu yang membuktikan untuk apa namanya? Saya bersabar atau tidak, kok sekarang sudah divonis?" Kenapa? Karena banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, ketika diajak berbicara oleh Allah, dia bersumpah. Sumpahnya berdusta lagi. Ada enggak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an? Ada kan? Nah, kalau mereka enggak diuji dulu, mungkin tambah berani mereka. Mau diuji aja, mereka sudah bersumpah dengan sumpah palsu. Dikiranya sumpah itu bisa mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diuji untuk membuktikan kamu ini bukan penyabar. Buktinya ini, seret. Kamu pernah diuji pada tanggal ini sampai tanggal ini. Kamu mengatakan ini. Bukti kamu enggak bersabar. Jadi ujian itu bukti bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk kriterianya ataukah tidak? Jadi walaupun dia seorang yang bertakwa, kok di dunia tetap aja biasa-biasa saja, setidaknya Allah telah memiliki bukti bahwa Anda adalah orang yang bertakwa. Dan itu adalah sangat berharga. Apa sih berharganya dunia? Kalau dalam kehidupan alam barzah saja sudah ada kenikmatan yang bisa melalaikan dari kehidupan dunia. Kemudian ke-11, surga bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan, maghfirah, itu berasal dari kata mighfar. Mighfar itu artinya adalah topi perang, besi, topi besi untuk perang. Fungsinya dua, melindungi dan menutup kepala. Maka maghfirah itu fungsinya juga dua, menutup dan melindungi. Menutup dari apa? Menutup dari dosa. Dan melindungi dari apa? Melindungi dari efek-efek dosa. Karena dosa itu membawa efek. Makanya maghfirah ini adalah melindungi dan menutup. Melindungi kita dari efek dosa, menutup kita dari dosa. Kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luasnya bukan hanya sedunia lima benua ini saja, tapi seluas langit dan bumi. Kalau dibandingkan bumi ini dengan langit, sudah enggak ada apa-apanya. Ong bumi dimasukkan ke dalam matahari berapa kalinya? Berjuta-juta kalinya. Itu baru bumi masuk ke matahari. Surga seluas langit dan bumi. Padahal langit dan bumi ini bisa masuk berapa matahari? Sangat banyak sekali. Jadi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? Wa'id lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang tadi menjalankan ketaatan kepada Allah di atas ilmu dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan dia meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas dalil dalam rangka takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketakwaan di dalam hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mensucikan hati-hati kita, karena Dialah Zat yang sebaik-baik mensucikan hati, Dialah pemilik dan penjaganya. Semoga kajian sore hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak dan jazakumul khairan atas segala perhatiannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.